Ada pertanyaan, bolehkah sholat maghrib di belakang imam yang sholat isya? Nah, diperbolehkan. Dan ini terutama sering dialami ketika ada seorang musafir, dia sampai ke tempat tujuan, sampai ke rumahnya, dalam keadaan belum mengerjakan sholat maghrib, sementara iqamah sholat isya sudah dikumandangkan. Dia masuk masjid dalam keadaan kaum muslimin sedang mengerjakan sholat isya, sementara dia belum melaksanakan sholat maghrib. Nah, dijelaskan oleh para ulama bahwa sholat yang harus dia dahulukan adalah sholat maghrib dulu, secara tertib. Sholat maghrib, kemudian setelahnya baru sholat isya. Dia masuk dengan niatan untuk melakukan sholat maghrib. Tatkala sudah sampai ke rakaat yang ketiga, maka di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah dia harus tetap standby dalam keadaan tasyahud yang terakhir, ya duduk tawarruk menunggu imam sampai rakaat yang keempat, kemudian salam secara bersamaan. Sebagian ulama berpandangan dia boleh memutus sholatnya, salam duluan, kemudian bangkit dan melanjutkan sholat bersama imam dengan niatan untuk melakukan sholat isya. Nah, dan pendapat yang lebih rajih, wallahu alam, dia tetap standby, ya, dalam posisinya menunggu imam sampai tasyahud yang terakhir, kemudian salam secara bersamaan. Nah, tidak kemudian memutus sholatnya. Ini pendapat yang dipilih oleh para ulama kontemporer. Nah, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah.